الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب إذا sudah masuk keterangan dari Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali terhadap salah satu di antara prinsip atau akidah yang dianut oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, akidah al-sunnah wal jamaah, berupa iman kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan atas dirinya di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, demikian pula yang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanpa mentahrif, memalingkan maknanya, demikian pula tanpa menta'til, mengosongkan Allah dari sifat-sifatnya, dan meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'in laisa kamitsli syai'u wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita lihat keterangan berikutnya pada halaman 33. Halaman hajj ahli sunnah. Qala rahimahullah, famanhaju ahli sunnati wal jamaah وعقيدتهم بأن الله بأن لله الأسماء الحسنى وصفات العلى اللائقة بعظمته وجلاله المعلومة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكة manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan akidah mereka meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang tertinggi, memiliki nama-nama yang terbaik, bukan hanya nama-nama yang baik tetapi yang terbaik. Ya, demikian pula bukan hanya sifat-sifat yang tinggi tetapi yang tertinggi. Yang sepadan dengan keagungan dan kemuliaannya. Yang diketahui nama-nama serta sifat-sifatnya tersebut dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau mengingatkan kepada kita bahwa bab al-asma was sifat adalah at-tauqifiyah. Ya, berhenti pada keterangan yang datang dari al-kitab dan as-sunnah. Tidak berdasarkan ijtihad. Apa yang datang dari Al-Quran atau datang dari As-Sunnah yang menerangkan tentang nama-nama atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mengimaninya. Jika tidak ada keterangan dari Al-Quran atau dari Sunnah, maka kita tidak menetapkan, tidak mengimani. Ini bab al-asma wa sifat. Oleh karena itu tidak boleh kita menamai Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pula mensifati Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan di dalam Al-Quran atau Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifatkan di dalam As-Sunnah. Amanu biha imanan bila tahrifin wala ta'wilin ay ta'wilun madhmumun wala tashbihin wala ta'tilin. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang tanpa disertai dengan tahrif, memalingkan makna dari nama-nama ataupun sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya beritakan, atau bahkan memalingkan lafadznya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah. Wala ta'wilin, tidak pula menta'wil. Ay ta'wilun madmum, yakni ta'wil yang tercela. Dimana ahlul ahwa wal bidah mereka terkadang menggunakan istilah ta'wil yang di kalangan salaf, makna dari ta'wil adalah tafsir. Kenapa mereka menggunakan istilah ta'wil? Supaya diterima oleh umat. Padahal ta'wil yang mereka lakukan adalah ta'wil yang madmum, yakni tahrif. Hakikatnya tahrif, yakni membawa makna dari ayat-ayat atau hadis-hadis tentang nama ataupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepada makna yang jauh atau bahkan yang tidak ditunjukkan ya secara lughah sekalipun. Kemudian wala tashbihin wala ta'tilin, tidak pula ya, keimanan yang disertai dengan tashbih, yakni menyerupakan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada pada makhluk. Wala ta'til, tidak pula melakukan ta'til, yakni mengosongkan Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-nama ataupun sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Demikian pula yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Karena di sana muncul kelompok ya, yang menyempal dari jalan Ahlus Sunnah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam permasalahan asma dan sifat ini, yang sampai pada tingkatan mengosongkan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti keadaan orang-orang Jahmiyah. Di mana hakikat dari ta'til yang dilakukan oleh Jahmiyah ya, untuk menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada ya. Jadi mereka mengosongkan Allah dari seluruh nama dan seluruh sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka hakikat dari keyakinan mereka hendak menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada ya. Kenapa? Karena sesuatu yang ada mesti memiliki sifat. Sesuatu yang ada mesti memiliki sifat. Sehingga ketika mereka mengosongkan Allah dari sifat-sifatnya, berarti hakikatnya mereka menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Oleh karena itu, keadaan Jahmiyah ini lebih jelek dibandingkan Al-Yahud, Yahudi, dibandingkan An-Nasara, Nasrani. Mereka lebih kufur ya, dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Karena hakikatnya mereka ateis. Ya, seperti orang-orang komunis. Ya, mereka lebih jelek dibandingkan Yahudi ataupun Nasrani. Karena mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keadaan mereka lebih jelek dibandingkan sekalipun orang-orang musyrikin Quraisy. Karena mereka orang-orang musyrikin Quraisy masih meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Bal kama qala Allah tabaraka wa taala laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan keimanan mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, yakni keimanan Ahlus Sunnah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala firmankan, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Yani meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang seperti Allah Subhanahu wa taala, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Ya. Dengan pendengaran yang maha sempurna, maha melihat dengan penglihatan yang maha sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, selembut apapun ya dari suara tersebut. Dan demikian pula tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala ya, selembut apapun perkara tersebut. Fa hadhihi al-jumlatu min al-Qur'anil Karim fiha itsbatu صفات الكمال لله والنفي صفات النقص عنه فتأملها إذن maka jumlah ini ayat dari Al-Qur'anul Karim ini di dalamnya terdapat penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terdapat penafian ya, sifat-sifat yang kurang darinya. Ya. Dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala segala sifat kekurangan. Rafiran Allah Subhanahu wa taala wa huwa as-sami'ul basir, di sini terdapat isbat. Ya. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Ya, ini pendengaran yang maha sempurna. Maha melihat dengan penglihatan yang maha sempurna. Kemudian pada laisa kamitsli syai', di sini terdapat penafian dari sifat-sifat yang kurang atau tercela atau cacat. Sebagaimana kita ketahui bahwa penafian yang mujmal sebagaimana disebutkan di sini ya mengandung ya di dalamnya penetapan akan kemahasempurnaan zat tersebut ya, ini nafi yang mujmal yang global. Allah menyatakan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ini kan nafi yang sifatnya mujmal ya, penafian yang sifatnya mujmal di sini ya mengandung ya di dalamnya pujian akan zat yang dinafikan darinya segala sifat yang kurang tersebut. Sebagai misal yang dicontohkan oleh al-Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi pada syarah beliau terhadap Thahawiyah, ya, walillahi mathalul a'la, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang tertinggi. Beliau contohkan, jika ada seorang raja, ya, seseorang mengatakan terhadap raja tersebut, ya, dengan penafian yang sifatnya tafsil, ya, engkau wahai raja tidak seperti tukang beca, ya, tidak seperti tukang sapu, tidak seperti tukang parkir, tidak seperti, ini kan rinci ya nabi seperti. Baik, kira-kira mengandung pujian enggak? Yusuf, pujian atau ejekan? Ejekan. Baik. Ya, bukan dikasih hadiah oleh raja tapi, ya, bukan, tapi disuruh algojonya penggal itu. Tapi kalau dia mengungkapkan, engkau wahai tuan raja, engkau orang yang tidak ada, ya, seorang pun yang seperti engkau, menandingi engkau. Ini pujian atau celaan? Ya. Pujian atau celaan? Hah? Abu Amam, pujian, ya. Ini menafikan, intinya di dalam penafian ini mengandung apa? Pujian. Ketika penafian ini dalam bentuk mujmal, global, maka terdapat di dalamnya pujian. Ya. Engkau wahai tuan raja, engkau adalah orang yang tidak ada, ya, seorang pun yang seperti engkau, yang menandingi engkau. Ya, menunjukkan kehebatan raja tadi. Ini nafi yang sifatnya apa? Mujmal apa tafsil? Mujmal, terkandung di dalamnya apa? Pujian. Baik, nafi yang sifatnya tafsil, ya, dirincikan, engkau, ya, tidak seperti tukang beca, dirinci sorry. Engkau tidak seperti tukang parkir, engkau tidak seperti, ya, tukang apa. Akhirnya, ya, ujung-ujungnya apa? Celaan terhadap, ya, yang hendak dipuji tadi. Oleh karena itu pada ayat laisa kamitsli syai'un, di sini penafian yang terkandung di dalamnya pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ya, pada seluruh nama dan sifat-sifat kesempurnaan. Dipahami insyaallah ya. Fata'ammalha idzan, jika demikian maka cermati, perhatikan ayat ini. Fa inna qawlahu laisa kamitsli syai'un yadullu 'ala nafi jami'in naqaisi wal 'uyubi, dikarenakan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, semisal dengannya. Bagian ini menunjukkan akan ditiadakannya seluruh an-naqais, ya, sifat-sifat kurang, wal uyub, sifat-sifat tercela dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna Allah laisa kamitsli syai'un min makhluqatihi la fi dzatihi wala fi asma'ihi wala fi sifatihi bal lahul kamalul mutlaku dzatan wa asma'an wa sifatin. Menunjukkan pada laisa kamitsli syai'un ini ditiadakannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh sifat-sifat kurang dan sifat-sifat yang tercela. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada suatu pun yang semisal dengannya dari kalangan makhluk-makhluknya. Kita tahu semua yang selain Allah adalah makhluk. Ya, jadi pelajari pada al-usul al-salasa. Wa kullu ma siwa Allah alam, wa ana wahidun min zalikal alam. Alam itu kan maknanya apa? Makhluk. Baik. Jadi semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala makhluk. Ya. Oleh karena itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan laisa kamitsli syai', tidak ada suatu pun dari seluruh makhluknya yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala. La fi dhatihi, tidak pada zatnya, pada dirinya. Wala fi asma'ihi, tidak pada nama-namanya. Ya. Wala fi sifatihi, tidak pula pada sifat-sifatnya. Semisal pada nama, dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, semua nama Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengandung makna. Ya, tidak ada nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan istilah isim jamid yang tidak ada maknanya. Semuanya mengandung makna. Beda dengan nama yang ada pada makhluk. Demikian pula ya, makna yang terkandung pada nama-nama itu menggambarkan atau mensifati ya, zat yang dinamai dengannya. Ya, beda dengan nama yang ada pada makhluk. Seandainya pun nama yang ada pada makhluk itu adalah ya, nama yang mengandung makna. Ambil misal. Baik. Pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman terkandung ya, di dalamnya sifat apa? Rahmah. Nama Allah Ar-Rahman maknanya Zu Rahmatin Wasiatin atau Zu Rahmatil Wasiah, pemilik rahmat yang sangat luas ya, mencakup seluruh makhluknya. Oleh karena itu hatta orang-orang kafir ya, sekufur apapun tetap Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki ya, pada mereka di kehidupan dunia ini, yang menunjukkan ya, rendahnya nilai dari dunia itu ya. Bahkan kita melihat sebagian di antara mereka orang-orang kafir jauh bagian dunianya lebih banyak dibandingkan orang-orang mukmin. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dunia ya, itu bukanlah standar untuk mengukur seorang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak ya. Berapa banyak orang-orang kafir bagian dunia yang mereka dapatkan jauh dibandingkan orang-orang mukmin. Kemudian pada nama Ar-Rahman terkandung dapat di dalamnya sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih terhadap seluruh hambanya. Ini satu misal contoh nama Allah. Ada nama yang ada pada makhluk ya, terkadang nama itu tidak mengandung makna. Ambil nama Jawa ya. Insyaallah di sini enggak ada yang namanya Paimin ya. Enggak ada. Kalau ada jangan tersinggung, ini cuma contoh saja. Yusuf orang Jawa. Ya. Apa artinya Paimin Yusuf? Zakaria ada maknanya enggak Paimin? Paimin ada. Ada maknanya enggak? Enggak ada. Kalau Paijo, semisal itu ya, tidak ada maknanya. Ya, cuma sekedar pembeda. Oh, yang itu namanya Paimin, yang ini namanya Paijo. Ya. Sekarang ambil misal yang ada maknanya, Amin. Ya, ada yang namanya Amin? Ustaz Amin. Ini contoh saja. Amin itu mengandung makna ya. Artinya, ya terpercaya. Nah, ada, ya orang namanya Amin, ya, Ini cuma sekedar contoh. Ya. Tetapi keadaannya tidak seperti namanya. Ya, TTP ini hilang. Ya, TTP itu hilang. Padahal namanya apa? Amin. Ya. Ini sekedar contoh. Menunjukkan kepada kita bahwa nama yang ada pada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan nama-nama yang ada pada makhluk. Ya, makhluk terkadang namanya memiliki makna tetapi tidak menggambarkan ya yang dinamai dengannya. Hanya sifatnya sebagai alam, sebagai pembeda, ya, sebagai ciri. Fulan namanya Amin, fulan namanya Musa, fulan namanya ini, ya itu. Ya, bisa dipahami? Baik. Kita lanjut. Jadi dengan demikian, sekali lagi tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pada zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan zawat, ya, zat-zat makhlukin. Demikian pula nama-namanya, demikian pula sifat-sifatnya. Ya, satu hal yang ada pada keyakinan orang-orang Rafidhah, ya, yang ini disebutkan di dalam kitab usul mazhab Syiah, bahwa tidaklah, ya, yang ada pada orang-orang Rafidhah terkait dengan keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali tergambar pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya, maksudnya seperti manusia. Ini ada pada mazhab Rafidhah, mazhab sesat, ya. Dan kita tahu, ya, seluruh Syiah itu sesat. Sebagian mereka kesesatannya sampai pada tingkatan kufur. Salah satunya Syiah apa? Rafidhah Imamiyah. Ya, satu hal yang sangat mengherankan, sebagian yang belajar pada Muhammad Ar-Raimi Al-Imam, ya, memiliki statement bahwa tidak semua Syiah itu sesat. Ya, berarti ada Syiah yang tidak sesat. Nah, ini hasil belajar pada Al-Imam, ya. Baik, kesimpulannya, ya, bahwa tidak semua Syiah itu sesat, berarti ada Syiah yang lurus, ya, di atas Shiratal Mustaqim. Baik, padahal tidak ada yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di atas Shiratal Mustaqim. Ballahu al-kamalul mutlaku zatan wa asma'an wa sifatin. Bahkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan yang mutlak. Baik, hanya bagi Allah. Ya. Ini di sini dahulukan ma'mulnya menunjukkan hasr. Bal lahu al-kamalul mutlaku. Bahkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan yang mutlak dari seluruh sisinya. Zatan, baik tinjauan dari sisi zatnya, zat Allah, diri Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha sempurna. Demikian pula nama-namanya dan demikian pula sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala kekurangan, dari segala cacat, dan maha suci dari adanya sesuatu pun yang menyerupainya. Oleh karena itu, ya, ketika kita mengucapkan subhanallah, ya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa kita, ya, sedang memuji Allah, mensucikannya dari segala sifat kurang, sifat tercela, dan dari segala sesuatu yang serupa dengannya. Kemudian wa fi qawlihi wa huwa as-sami'ul basir, dan pada firman-Nya wa huwa as-sami'ul basir, Itsbatun li asma'illahil husna allati minha hadhanil ismani al-kariman as-sami' al-basir. Di sini terdapat penetapan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang diantaranya adalah dua nama yang mulia ini, yakni as-sami' al-basir. Bagaimana penjelasannya insyaallah setelah azan. Kita lanjut. Jadi pada firman Allah wa huwa as-sami'ul basir, di sini terdapat penetapan bagi Allah Subhanahu wa taala tentang nama-namanya. Ya. Yani itsbatun li asma'illahil husna allati minha hadhanil ismani al-kariman. Penetapan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Yang diantara nama-namanya tersebut adalah dua nama yang mulia ini, As-Sami' Al-Basir. Asy-Syaikh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syaikh Hafizahullahu wa ra'ah, beliau ketika menjelaskan ayat ini, ya, beliau menyebutkan bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua di antara nama-nama ini, As-Sami' Al-Basir, tidak dengan nama-nama yang lainnya, Al-Alim, Al-Khabir, ya, ataupun Al-Aziz, ya, Al-Hamid, ya, mengisyaratkan kepada kita bahwa semua yang hidup itu memiliki sifat mendengar, sifat melihat. Semua yang hidup memiliki sifat mendengar dan melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, ya, dengan kehidupan yang maha sempurna. Ya. Di mana di antara sifat-sifat yang lain adalah mendengar dan melihat. Ya. Adapun sifat ilmu, ya, pada sebagian yang hidup tidak disifati dengan ini. Contoh misalnya kerbau. Ya, bahkan orang menganggap kerbau itu hewan paling pintar atau paling bodoh. Ya, agak pelangap-pelongo seperti biasanya kan begitu. Nah, oleh karena itu, ketika disebutkan dua nama ini, As-Sami' Al-Basir, yang terkandung di dalamnya sifat sam' wal basar, sifat mendengar dan melihat. Kita lihat bahwa semua makhluk yang hidup ini memiliki sifat ini, tetapi ternyata penglihatan, pendengaran yang ada pada mereka satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Padahal makhluk dengan makhluk, semuanya namanya makhluk. Apalagi tentunya dalam hal ini antara makhluk dengan Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian idzan fa fil jumlatainil karimataini raddun ala ta'ifataini min tawa'if ad-dullal. Ad-dullal ini jamak dari dhal. Dengan demikian, pada dua bagian yang mulia dari ayat ini, pada laisa kamitsli syai' dan wa huwa as-sami'ul basir, terdapat bantahan terhadap dua kelompok dari kelompok-kelompok sesat. Kelompok-kelompok yang sesat. Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, tidak ada satu kelompok sesat pun kecuali, ya, kesesatan mereka telah datang bantahannya dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya yang sudah kita lewati pada pembahasan tentang qadar, ya, dua kelompok sesat, Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah, terbantah kesesatan mereka dengan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjelaskan tentang masyiah bagi, ya, makhluk, ya, yang mereka masyiahnya mengikuti, ya, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian memiliki kehendak, ya, kecuali kehendak kalian itu mengikuti, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bantahan terhadap Qadariyah ya, bantahan terhadap Jabriyah. Pada wa ma tasyaun, ini bantahan terhadap Jabriyah. Ya, pada illa ayyasha Allah, bantahan terhadap Qadariyah. Nah, di sini demikian pula. Fa fi qawlihi laisa kamitsli syai, pada firman-Nya tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di sini, raddun 'alal musyabbihah alladzina syabbahu Allah bi khalqihi. Di sini terdapat bantahan terhadap kaum yang dijuluki dengan musyabbihah, kaum yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan laisa kamitsli syai, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Ya, ini kenapa kalian menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk-Nya? Padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai. Kemudian wa fi qawlihi wa huwas samiul basir. Ya, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala wa huwas samiul basir, dan Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat, raddun ala jami' ahli ta'til. Ini bantahan terhadap seluruh kelompok Mu'attilah yang mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat-Nya. Sawa'un kana at-ta'til kulliyan. Sama saja, ya, pengosongan yang sifatnya total seperti Jahmiyah, au juz'iyan, atau pengosongan yang sifatnya parsial, bagian. Ya, terkadang menetapkan namanya tetapi mengosongkan dari sifat seperti orang-orang Mu'tazilah. Terkadang menetapkan sebagian nama dan sebagian sifat-Nya, tetapi menolak sekian banyak sifat-sifat Allah, seperti keadaan orang-orang Asy'ariyah. Di mana ini banyak tersebar, ya, di negeri ini pemahaman Asy'ariyah. Jadi pada wa huwa samiul basir, ini bantahan terhadap orang-orang Mu'attilah. Wa ahlu ta'til humul ladhina attalullaha tabaraka wa ta'ala min sifati kamalihi. Ta'ala Allahu min qawli ta'ifataini uluwan kadira. Dan ahlu ta'til, atau diistilahkan Mu'attilah, mereka adalah orang-orang yang mengosongkan Allah tabaraka wa ta'ala dari sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari pendapat kelompok-kelompok yang sesat tadi, uluwan kabira, ya, maha tinggi dan maha besar. Kemudian kata beliau, wa hadzal bab, dan bab ini, babul asma'i was sifat, bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, huwa asyraful abwabi wa ajalluha wa ahammuha, merupakan bab yang paling mulia. Ya. Wa ajalluha wa ahammuha, paling agung dan paling penting. Dikatakan paling mulia dikarenakan bab ini menjelaskan tentang Zat yang Maha mulia. Oleh karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Al-Fawaid, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ya, kemuliaan suatu ilmu itu, ya, sesuai dengan kemuliaan yang dipelajari dengan ilmu tadi. Ketika ilmu tauhid, ya, yang diantaranya adalah al-asma wa sifat, yang pelajari tentang Zat yang Maha mulia, jadilah ilmu itu ilmu yang paling mulia. Ya. Bahkan ilmu tauhid, ya, dikatakan oleh para ulama sebagai fikhul akbar, ya, fikih yang terbesar, ya, yang jauh lebih penting, ya, dibandingkan kita mempelajari tentang fikih salat, fikih wudu, fikih puasa. Ya, ini pentingnya mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Tidaklah orang dikatakan sesat, ya, kecuali karena sesat dari permasalahan akidah. Ya. Kayaknya tidak bisa orang ketika terjadi perbedaan dalam masalah khilafiyah, fikhiyah, kemudian dikatakan fulan sesat, ya. Tetapi ketika ada penyelisihan di dalam permasalahan akidah, ya, di sanalah, ya, seorang dihukumi sebagai orang yang menyimpang, seorang yang sesat. Di sini pentingnya sekali lagi mempelajari akidah. Ketika lemah dari si akidah, sangat mudah seseorang untuk terbawa ke dalam kesesatan. Kemudian li'annahu yata'allaku bima yajibu lillahi tabaraka wa ta'ala minal hukuki alal khalki. Dikarenakan ilmu ini berkaitan dengan apa-apa yang wajib, menjadi kewajiban bagi makhluk, ya, terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh makhluk. Dan kita tahu, hak-hak yang ada pada kita, yang wajib untuk kita tunaikan itu banyak. Terkait dengan hak orang tua, hak tetangga. Ya. Paling tingginya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, innahu yajibu alal mukallafina minal khaliqati ayya'rifu rabbahum bidhatihi wa asma'ihi wa sifatihi ala muradillahi wa nahji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Syekh, sesungguhnya wajib bagi setiap mukallafin dari kalangan para makhluk ini, jin dan manusia, agar mereka mengenal Rabbnya, bidzatihi wa asma'ihi wa sifatihi, mengenal zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tidak mengenalnya? Ya. Berapa banyak orang yang mengaku menyembah Allah dalam keadaan dia menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Mengaku menyembah Allah, mereka menolak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Apakah mereka menyembah Allah? Ya. Jadi tidak mungkin seorang akan bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyembahan yang benar ketika mereka tidak mengenal zat yang mereka ibadahi. Oleh karena di sini dikatakan ayya'rifu rabbahum bidzatihi wa asma'ihi wa sifatihi ala muradillah, agar mereka mengenal Rabbnya, mengenal zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bukan dikembalikan kepada kehendak makhluk. Wa nahji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal qawlu fi sifatin wahidatin aw fi ismin wahidin yajri fi jami'il asma'i was sifat. Maka pembahasan tentang satu sifat atau pembahasan tentang satu nama dari sifat-sifat atau nama-nama Allah, ya, berlaku padanya, ya, pada pembahasan tersebut apa yang berlaku pada seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Tidak beda. Tidak ada perbedaan antara satu nama dengan nama yang lain, antara satu sifat dengan sifat yang lain. Oleh karena itu, kita lihat sekarang kesesatan orang-orang Asy'ariyah. Ketika mereka menolak, ya, sifat, misalnya sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada sisi yang lain mereka menetapkan sifat mendengar, sifat melihat. Kenapa kok mereka memilah-milah? Yang ini ditetapkan, yang itu ditolak. Karena ternyata mereka ketika menetapkan pun itu bukan berdasarkan karena itu datang beritanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tetapi karena alasannya ini wajib, ya, sehingga wajib bagi Allah untuk, ya, melihat, wajib bagi Allah untuk mendengar, bukan karena berdasarkan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini dasar penetapan yang ada pada orang-orang Asy'ariyah. Sehingga ketika mereka datang, ya, keterangan tentang sifat nuzul, sifat turunnya Allah ditolak oleh mereka, kemudian di serongkan maknanya dengan mengatakan bahwa yang turun itu adalah malaikatnya, yang turun itu adalah rahmatnya, yang turun itu adalah perintahnya. Ya. Padahal pembahasan tentang satu nama berlaku padanya, nama pada nama-nama yang lainnya. Pembahasan tentang satu sifat berlaku padanya, ya, pada sifat-sifat yang lainnya. Tidak ada bedanya. Ya. Jika mereka mengatakan karena kalau turun, ya, makhluk pun turun, ketahuilah kalau mendengar, makhluk pun mendengar. Kalau melihat, makhluk pun melihat. Kenapa mereka menetapkan bahwa Allah melihat, Allah mendengar, ya, kemudian mereka menolak, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakannya. Baik. sampai di sini karena kalimat berikutnya ini bersambung dengan keterangan yang datang setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik.